Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih karya Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih di pembahasan tentang batasan hijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan konsekuensinya. Di halaman 16 kita melanjutkan ucapan Al-Imam Nuqayyim rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wal maqsudu anna hadhil hijrata fardun ala kulli muslimin wa hiya muqtada sahadati anna muhammadan rasulullah kama annal hijratal ula muqtada sahadati alla ilaha illallah. Kesimpulannya bahwasannya hijrah ini, hijrah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah fardu, wajib bagi setiap muslim. Dan hijrah ini merupakan konsekuensi dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah rasulnya Allah. Sebagaimana hijrah yang pertama, yakni hijrah ilallah, hijrah menuju Allah, adalah konsekuensi dari syahadah alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Sehingga kesimpulannya, al-hijrah ilallah wal-hijrah ila Rasulillah adalah kandungan dan konsekuensi dari syahadah alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang tentu ini adalah wajib, fardun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah di sini. Dan di atas dua pokok pondasi inilah dibangun seluruh perkara din, seluruh perkara agama, seluruh urusan agama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di akhir pembahasan dari kitab beliau Al-Ubudiyah, kitab Al-Ubudiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, jima'uddin aslan. Al-awwal, alla na'buda illallah. Wasani, alla na'buda illa masyara'a. Keseluruhan agama terkumpul pada dua pokok dasar. Dasar yang pertama adalah alla na'budu illallah, bahwasanya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan ini adalah tauhidullah bil ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok yang kedua adalah alla na'budu illa ma syara'a. Tidaklah kita beribadah kecuali dengan apa yang Allah taala syariatkan. Tidaklah kita beribadah kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Dan syariatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membawa dan yang menyampaikan kepada kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, utusan Allah. Sehingga kita beribadah dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla na'budu illa ma syara', tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kedua ini adalah konsekuensi dari syahadah anna Muhammad Rasulullah. Kita tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan, yang dicontohkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilarang kita beribadah dengan bid'ah. Nah, dilarang kita beribadah dengan bid'ah. Maka yang pertama adalah tauhidullah bil ibadah, mentauhidkan Allah dengan peribadahan semata hanya kepada Allah. Yang kedua, tauhidur rasul bil ittiba. Yang kedua adalah mengesakan Rasul alaihi salatu salam dalam hal ittiba, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini jima'uddin, kesimpulan dari seluruh perkara agama kembalinya kepada dua pokok ini. Kapan tidak dibangun di atas dua pokok ini, maka la yukbal, tidak akan diterima. Gugur, tidak ada di situ tauhidullah, maka tidak diterima. Karena batin mengandung syirik, kesyirikan. Yang kedua, gugur di situ ittiba'ur rasul, juga tidak diterima. Karena berarti di situ mengandung bid'ah. Nah, maka yang pertama harus ikhlas, dan yang kedua harus ittiba'. Yang pertama harus bersih dari kesyirikan, dan yang kedua harus bersih dari bid'ah. Naam. Yang demikian ini terrealisir, terwujud dengan seseorang mengadakan, menempuh jalan al-hijrah. Al-hijrah ilallah, wa ilar rasul, faman kanat hijratuhu ilallah war rasul fa hijratuhu ilallah war rasul. 6. Diterima sebagai hijrahnya. Namun kalau tidak demikian, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajra ilaih. 6. Wa inna malikullim ri'ma nawa, masing-masing mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Menuju kemana amalannya itu dilakukan, diperuntukkan kepada siapa, dan apa dasarnya dia amalkan tersebut, siapa yang ditauladani, yang dijadikan contoh dalam amalannya. 6. Ini prinsip. Maka seluruh amalan kita ditimbang dari dua sisi ini. Sisi yang pertama sebagai konsekuensi dari syahada alla ilaha illallah. Sisi yang kedua dari konsekuensi syahada anna Muhammad Rasulullah. Apa timbangannya? Dari sisi yang pertama ada timbangan batin, yakni niatnya. Apakah ikhlas atau tidak? Murni semata karena Allah, untuk Allah ataukah tidak? Timbangan yang kedua, timbangan dohir. Apakah amalannya sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam atau tidak? 6. Maka timbangan yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu bin niyat. Innamal a'mal bin niyat. Amalan tergantung pada niatnya. Diterima atau tidak berdasarkan niatnya. Ikhlas ataukah tidak. Ini timbangan batin. Timbangan dohir adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang amalan itu tidak ada dasar tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah timbangannya. Dan dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. 6. Di akhir surah Al-Kahfi Allah Ta'ala menyatakan, man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Rabb-nya, pertemuan di surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, melihat wajah Allah, maka falyamal amalan shaliha, hendaknya dia beramal amalan saleh. Amalan saleh adalah amalan yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, dan ikhlas semata karena Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan ketika beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Murni semata karena Allah, untuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga kata al-Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, perhatikan, wa an hatainil hijratain yus'alu kullu 'abdin yaumal qiyamah wa fil barzahi wa yutalabu bihima fid dunya fa huwa mutalabun bihima fid dur salasah, dan tentang dua hijrah inilah, dua hijrah ini, hijrah ilallah wa hijrah ila rasulillah, dua hijrah inilah setiap hamba akan ditanya kelak di yaumul kiamah. Begitu juga di barzah. Naam. Tentang dua hijrah ini, realisasi perwujudan dari dua hijrah ini, dia di alam barzah ditanya, "Man rabbu wa ma dinu wa man nabiyyu?" Ini adalah kandungan dari dua hijrah, konsekuensi dari dua hijrah ini. Begitu juga di yaumil qiyamah. Wa yutalabu bihima fid dunya. Setiap hamba akan dituntut dengan dua hijrah ini ketika dia di dunia. Dituntut untuk dia tempuh, dia jalani istiqamah perjalanan dua hijrah ini. Hijrah ilallah wa hijrah ila rasulillah. Fahuwa mutalabun bihima fidduri salasah. Maka seorang hamba akan dituntut dan ditanya tentang dua hijrah ini di tiga negeri sekaligus. Naam. Darud dunya, di dunianya. Karena itu adalah kewajiban setiap hamba ketika di dunia untuk dia berpegang teguh, mengucapkan, meyakini dan mengamalkan syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Keharusan dari hijrah ilallah wal hijrah ila rasulillah di dunianya. Yang kedua, darul barzah, di barzahnya, di alam kuburnya, dipertanyakan konsekuensi komitmen dia, realisasi dia, perwujudan dia terhadap dua hijrah ini. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Dua hijrah ini. Di akhirat, wa darul qarar, negeri tempat tinggalnya, akan dituntut juga dengan dua ini. Apakah dia ikhlas semata karena Allah dan ittiba kepada Rasul alaihi salatu wasalam ataukah tidak? Man kana yarju liqa'a rabbih, kalau dia ingin di akhiratnya bertemu dengan Rabb-nya, mendapatkan surga, melihat Allah, maka fal ya'mal amalan salihah. Hendaknya dia beramal amalan saleh. Dan tidaklah dikatakan amal soleh kecuali terpenuhi dua syarat ini. Ikhlas wal ittiba. Ikhlas semata karena Allah. Ittiba hanya kepada Rasulullah. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Dan jangan dia menyekutukan Allah dalam beribadahnya dengan sesuatu pun. Undur. Dua prinsip yang paling mendasar yang seorang akan dituntut di dunianya, di alam kuburnya dan di akhiratnya. Sementara banyak manusia buta dengan dua perkara ini. Tidak mempelajari tauhid, tidak ngerti tauhid, sehingga mudah terperosok dalam kubang kesyirikan. Tidak mempelajari ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, sehingga terperosok ke dalam kubang kebid'ahan. Betapa banyak manusia terjatuh dua kubang ini. Ikhwani fiddin azani Allah. Sehingga dia jauh dari mempraktekkan, mewujudkan, merealisasikan dua hijrah. Hijrah ilallah wal hijrah ila rasulillah. Naam. Maka bersyukurlah ketika seorang hamba diberikan rezeki pemahaman yang paling esensial, paling mendasar, paling penting. Faham tauhid dan faham sunnah. Menjadi muwahhid dan menjadi sunni. Nah, orang yang bertauhid dan orang yang mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berbahagialah, bergembiralah, bersukacitalah orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus belajar, mendalami dua prinsip ini, tauhid dan ittiba'us sunnah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Sehingga seseorang harus terus memupuk semangatnya, menghilangkan kemalasannya. Sudah kita ketahui pada keterangan sebelumnya, kata Al-Imam Nukayyim rahimahullah, orang berani membantah Allah, berani membantah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena dia ingin enak-enak, tidak mau susah belajar tentang tauhid, tentang sunnah. Dia tidak ingin menjadi pengangguran dalam hal bekerja. Tidak ingin. Tetapi dia justru meninggalkan usaha yang paling penting, lebih penting dari kerjanya dia. Kalau dalam hal kerja dia tidak ingin menjadi pengangguran, namun dalam hal belajar, belajar tauhid, belajar sunnah, dia justru senang menjadi pengangguran. Artinya apa pengangguran? Tidak mau usaha untuk belajar tauhid, untuk belajar sunnah. Kalaulah belajar baru sedikit, kemudian sudah merasa lelah, jenuh, letih, maunya istirahat, enak-enak. Tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, tidak mau bersungguh-sungguh. Lemah, al-ajz, lemah. Giliran kalau kerja, tidak mau dia nganggur. Tetapi dalam hal ilmu, dia justru nganggur. Gak mau membuka kitab, gak mau menulis ilmu, tidak mau hadir di majelis-majelis ilmu. Ini pengangguran yang paling parah. Lebih parah daripada pengangguran kerja. Naam, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah pada pertemuan sebelumnya. Sehingga itulah yang menghalangi dia untuk mengerti sunnah. Kalau sudah enggak ngerti sunnah, bodoh terhadap sunnah, ketika ditunjukkan sunnah, dia menolak, dia membantah, dia menuduh dengan tuduhan-tuduhan negatif, dengan pandangan sinis. Naam, dengan klaim-klaim yang justru menunjukkan kebencian, permusuhan, dan bahkan memerangi sunnah. Wa na'udzubillah, na'udzubillah. Fangduru. Hadani amrani muhimmani aslan. Yus'alu wa yutalabul kullu abdin fidduris salas. Dua perkara ini adalah perkara yang sangat esensial, sangat penting, mendasar, pokok, yang setiap orang akan dituntut dan ditanya di tiga negeri yang pasti dilewati, pasti dijalani di dunia, di alam barzah dan akhirat. Tidak ada seorang pun bisa lari, menghindar dari tuntutan dan pertanyaan dua pokok ini. Sehingga memahami al-hijrah ilallah wal-hijrah ila Rasulillah adalah perkara yang paling penting. Kemudian kata beliau, qala Qatadah rahimahullah, Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, ahadu ulama tabi'in, salah seorang ulama tabi'in, banyak mengambil riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sejumlah besar dari ulama-ulama tabi'in. Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalimatani yus'alu anhumal awwalun wal akhirun, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Kata Imam Qatadah rahimahullah, dan riwayat ini disebutkan di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, begitu juga tafsir Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 92 dan setelahnya, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, maka demi Rabbmu, sungguh kami akan bertanya kepada mereka, kepada segenap manusia seluruhnya, amma kanu ya'malun, tentang apa saja yang telah mereka perbuat. Seluruh manusia akan ditanya tentang apa saja yang telah diperbuat. Naam. Ikhwani fiddin azani Allah. Segala perbuatan akan ditanya. Kalau perbuatan itu kembalinya kepada dua perkara ini tadi, hijrah ilallah wa hijrah ilar rasulillah, kembalinya kepada dua perkara, bagian dari asyhadu alla ilallah wa anna Muhammad rasulullah. Kalau kembalinya kepada dua pokok tadi, yakni ikhlas semata karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah, selamat. Naam, selamat. Kalau tidak, celaka. Dua perkara inilah yang setiap orang akan ditanya. Kata Imam Imam Qatadah rahimahullah, kalimatan, dua kalimat. Yus'alu anhumal awwalun wa akhirun, yang akan ditanya seluruh manusia dari awal sampai akhirnya. Dua kalimat akan ditanya. Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian dulu telah sembah? Naam. Kepada siapa kamu beribadah? Sama. Ini berarti adalah kandungan dari syahada an la ilaha illallah. Konsekuensi dari syahada an la ilaha illallah berarti wujud dari al-hijrah ilallah. Yang pertama. Kalimat yang kedua, masing-masing akan ditanya, wa madza ajabtumul mursalin, apa jawaban kamu terhadap seruan para rasul, ajakan para rasul, tuntunan sunnahnya rasul. Nah, apa jawaban kamu? Kamu ikut atau tidak? Kamu ittiba ataukah tidak? Ini konsekuensi dari syahada anna Muhammad Rasulullah. Riwayat yang semisal dengan ini, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, juga dikatakan oleh sahabah yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayatnya dibawakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, juga Al-Imam Ibn Jarir di tafsir ayat tadi, surah Al-Hijr ayat 92 dan setelahnya. Dan riwayat ini juga disebutkan di beberapa kitab Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala, di antaranya dalam kitab beliau Iwasatul Lahfan. Naam. Begitu juga disebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Semisal ucapan beliau ini juga datang dari ucapan Abul Aliyah. Juga diriwayatkan, disebutkan riwayatnya oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Silakan merujuk ke kitab tersebut. 6. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wahatanil kalimatani huma matmunus sahadatain. Kesimpulannya, dua kalimat inilah matmun sahadatain, konsekuensi dan kandungan dari dua kalimat syahadat. 6. Realisasinya tidak lain adalah al-hijrah ilallah wal-hijrah ila rasulillah. Famankanat hijratuhu ilallah wal-rasul fahijratuhu ilallah wal-rasul. 6. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sehingga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para ulama sangat-sangat senang dan terbukti mereka menempatkan hadis ini di berbagai karangan-karangan kitab. Para ulama disebutkan sebagai hadis yang pertama. Hadis yang pertama. 6. Selanjutnya pasal setelahnya. Pasal yang menjadi bagian kelanjutan dari pasal yang kita baca, di mana pasal yang kita baca adalah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batasannya dan muqtada sahadati anna Muhammad Rasulullah, al-matlub tahkim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kandungan syahadah, konsekuensi syahadah anna Muhammad Rasulullah, dan tuntutan, perintah untuk berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita baca batasan hijrah kepada Rasulullah, mengembalikan segala urusan. 6. Segala urusan kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu batasannya. 6. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Terlebih dalam perkara-perkara yang di situ terdapat perbedaan, perselisihan di kalangan manusia, maka kita tidak akan mencari jawaban, tidak akan mencari al-hakim, pemutus perkara yang diperselisihkan itu, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu urusan, satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Maka pembahasan selanjutnya adalah keharusan berhukum, bertahkim kepada Rasul alaihissalatu wassalam dalam seluruh perkara-perkara yang diperselisihkan, dan keharusan seseorang menerima dengan lapang dada. 6. Tidak ada ganjalan dalam hatinya. Menerima dengan sebenar-benar penerimaan terhadap perkara yang sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam, ambillah. Tidak perlu diragukan, tidak perlu dipilah-pilih. Semuanya total. 6. Dalam segala perkara, dalam segala urusan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam maka tinggalkanlah. Maka selanjutnya kata Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala, waqad qala ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 65. Ini merupakan konsekuensi hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi serta kandungan syahadah anna Muhammad Rasulullah, bahkan sekaligus syahadah an alla ilaha illallah, karena ini memang perintahnya Allah. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbik, maka tidak sekali-kali tidak, wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, hatta yuhakkimuka, hingga mereka berhukum kepada engkau wahai Nabi, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa mengganjal. Terima sebulat-bulatnya, seutuh-utuhnya. Tidak dikurangi, tidak diragukan, tidak ada rasa berat. Menerima dengan sepenuhnya apa yang diputuskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, wa yusallimu taslima, dan hingga mereka berserah diri menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini menunjukkan tahkim kepada Rasul alaihi salatu wasalam mencakup dua, zahir wa batin. Zahirnya ngikuti Rasulullah, batinnya juga pasrah total. Tidak ada sisi menolaknya, tidak ada sisi ragunya. Menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak ada rasa haraj, tidak ada rasa berat. Nah, kadang kan orang begini. Dohirnya nerima, tapi batinnya dongkol. Nah, batinnya nolak. Kadang demikian. Biasanya bawahan terima dari atasan begitu. Nah, badannya nerima. Oke bos, siap bos. Bilangnya begitu. Tapi hatinya dongkol. Nah, awas lu. Ini saya di depan kamu. Kalau di belakang. Ya, siapa kamu? Siapa gue? Nah, tidak demikian. Orang yang beriman sepenuhnya, Naam, tahkim kepada Rasul alaihi salatu wasalam, taslim, menerima, wala haraj, tidak ada rasa beratnya. Naam. Ayat ini akan dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. Kalau kemarin batasan, sekarang membahas konsekuensi dan kandungan dari hijrah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.